satu kaidah, orang cinta pasti ikut, orang ikut belum tentu cinta. Jangan dituker. Ya. Kami ulang. Ada satu kaidah, orang cinta pasti ikut, orang ikut belum tentu cinta. Ya. Sekarang yuk kita lihat. Orang itu kalau sholat di musola ya, itu ikuti siapa? Imamnya itu ikuti siapa? Sholat jamaah itu ngikuti jamaahnya, sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Cinta. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Dia itu rajin sholat jamaah di musola, di masjid, pengen diambil menantu sama DKM-nya. Maka dia itu belum tentu cinta. Tapi kalau ada orang sudah cinta dengan Nabi Muhammad, maka akan menggerakkan anggota untuk yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita cintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya. Jangan cinta yang bohong. Cinta yang bohong, Nabi Muhammad ngomong apa, yuk kita ikuti. Jangan sampai kita enggak ada greget untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti. Ada di antara kita, Nabi Muhammad memerintahkan kita itu harus baik dengan orang tua. Maka yuk kita baik dengan orang tua. Jangan sampai kita enggak baik sama orang tua. Sebab harga mati, ketahuilah, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang durhaka sama orang tua, hukumannya oleh Allah didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia seorang pengusaha, enggak lama usahanya akan hancur. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim karyawan yang berkhianat. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim istrinya yang berkhianat. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim anak-anak yang lebih berkhianat daripada dirinya, lebih durhaka daripada dirinya. Pokoknya enggak akan bahagia kalau ada seorang anak durhaka sama orang tua. Maka yuk kita perhatikan orang tua kita. Jangan sampai kita dipanggil orang tua sambil nyanyi-nyanyi la la la la. Giliran kita jadi punya anak dipanggil, anak kita nyanyi, bagaimana rasanya? Sakit. Sakit enggak? Yuk kita jadi anak yang berbakti. Jangan sampai kita enggak menjadi anak yang berbakti. Bahkan kalau ada orang durhaka sama orang tua itu, akan menjadikan orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti yang pernah terjadi di salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Diceritakan Alqamah itu orangnya tuh paling rajin yang namanya sholat berjamaah, paling rajin yang namanya sedekah, paling rajin yang namanya melakukan amal kebaikan. Tapi ketika mau meninggal dunia, dikatakan, ya Alqamah, kul ashadu an la ilaha illallah. Katakan ashadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Lalu sahabat lain mentalkinya, katakan ashadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Sampai berulang-ulang, tapi tidak bisa. Akhirnya dipanggil Rasulullah, dan Rasulullah pun sama, ya Alqamah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Gak bisa juga. Akhirnya Rasulullah bertanya, ada istrinya enggak? Ada. Dipanggil istrinya. Rasul bertanya, ada ibundanya enggak? Ada, yang tersisa cuma ibundanya saja. Ada orang tuanya, yang tersisa cuma ibundanya saja. Akhirnya dipanggil, lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, tahu ini siapa? Tahu itu adalah anakku. Bagaimana hubungan Alqamah denganmu, wahai ibu? Dijawab, hubungan Alqamah itu masya Allah orang paling hebat, sholat jamaah nomor satu, sholat ini nomor satu, dan lain sebagainya. Akan tetapi aku merasa sakit hati di saat Alqamah setelah menikah, karena lebih mengedepankan istrinya dibandingkan orang tuanya, dan aku tidak bisa memaafkan, ya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau memang gak bisa maafkan, biar aku menyuruh sahabatku, dalam riwayat menyuruh sahabat Bilal bin Rabah, dalam riwayat menyuruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan begitu banyak, apa yang terjadi? Ibunya kaget. Ya Rasulullah, kau kumpulkan kayu bakar buat siapa? Aku tidak, sahabatku masuk neraka, dibakar nanti di neraka, biar aku bakar sekarang. Dan seketika itu pun ibunya langsung menitikkan air mata lalu berkata, ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan Al-Qamah, aku maafkan kesalahan Al-Qamah. Dan seketika itu pun Al-Qamah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah dimaafkan ibundanya. Lihat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita lihat, ini Al-Qamah itu kalau memang tidak dimaafkan ibundanya akan menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang maknanya adalah di neraka itu bukan setahun, bukan dua tahun, akan tetapi di neraka itu selama-lamanya kalau dia sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah, akan tetapi setelah dimaafkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu karena apa? Ditolong oleh Rasulullah. Maka yuk, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Orang tua diperhatikan. Diperhatikan. Dan cara berbakti sama orang tua pun bukan basa-basi.